بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan Kitabul Jihad bab yang ketiga fil hudnati waz dhimmati wal aman. Dan telah kita baca masalah yang pertama tentang hudnah. Kemudian masalah yang kedua tentang zimmah. Pada masalah yang kedua terdapat empat penjelasan atau empat pembahasan. Pembahasan pertama definisi zimmah. Pembahasan yang kedua masyru'iyatu zimmah atau masyru'iyatu aqdiz zimmah. Disyariatkannya akad perjanjian zimmah. Dan dua pembahasan ini sudah kita baca pada pertemuan yang terakhir. Kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, masih dalam al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Pembahasan yang ketiga, man tu'khadhu minhul jizyah, dari siapakah diambil jizyah atau upeti. Sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda summa du'uhum ilal islam fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum fa inhum abau fasalhumul jizyah. Kemudian ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Jika mereka mau masuk ke dalam Islam, mau menerima dakwahmu, maka terimalah hal itu dari mereka. Wa kuffa anhum, dan tahan dirimu dari mengganggu atau memerangi mereka. Namun jika mereka enggan, maka salhum al-jizyah. Pungutlah jizyah, upeti dari mereka. Kemudian lanjut pada pembahasan ketiga, man tu'khadhu minhul jizyah. Dari siapakah diambil jizyah ini? Dari orang kafir yang bagaimana? Tu'khadhul jizyatu minar rijal al-mukallafin al-ahrar al-agniya al-qadirina alal ada. Jizyah atau upeti itu diambil dari orang kafir yang laki-laki, yang dia mukallaf, yang dia ahrar, merdeka bukan budak, al-agniya yang dia kaya punya harta, yang mampu untuk membayar jizyah. Dari orang yang sifat-sifatnya seperti inilah dipungut atau diambil jizyah atau upeti. Fala tu'khadhu minal 'abdi li'annahu la yamliku fa kana bimanzilatil faqir. Jizyah itu tidak boleh diambil dari orang kafir yang statusnya budak. Kenapa? Karena yang namanya budak itu tidak memiliki, tidak dapat memiliki harta. Karena harta dia adalah harta majikannya. Karena seorang budak tidak memiliki, maka dia kedudukannya seperti al-faqir, seperti orang fakir. Sehingga tidak dipungut jizyah dari orang kafir yang statusnya budak. Walatu khadhu minal mar'ati wasobi wal majnun. Demikian pula jizyah tidak diambil dari wanita dan anak kecil, ya, wal majnun, dan orang yang gila. Kenapa? Li'annahum laisu min ahlil qital, karena mereka ini, ya, wanita, anak kecil, orang gila ini bukan golongan orang yang ikut berperang di medan perang. Fala wala tu'khadhu minal marid al-muzmin. Demikian pula tidak dipungut jizyah atau upeti dari orang yang sedang sakit, yang sakitnya ini sakit yang muzmin, sakit yang terus menerus, sakit yang kronis, ya. Wa syaikh al-kabir, juga jizyah tidak diambil dari seorang yang sudah tua renta, ya. Li'anna dima'ahum mahkunatun, karena darah-darah mereka ini mahkunah, terjaga, tidak boleh ditumpahkan, ya. Fa'ashbahun nisa, sehingga mereka mirip seperti an-nisa, kaum wanita, ya. Darah mereka terjaga, terlindungi, sehingga tidak diambil jizyah dari mereka. Kemudian pembahasan yang keempat, masih dalam masalah yang kedua, ya, tentang aqdudz zimmah, perjanjian zimmah, ya, perjanjian jaminan keamanan, ya, dengan orang kafir, sehingga mereka bisa aman di tengah-tengah kaum muslimin dengan syarat mereka membayar jizyah upeti yang ditetapkan oleh penguasa kaum muslimin. Pembahasan yang keempat, mujibu aqdiz zimmah, ya, keharusan dalam akad perjanjian zimmah, ya, atau bisa juga diartikan konsekuensi dalam akad perjanjian zimmah dengan orang kafir. Yujibu hadzal aqdu ma'al kuffar hurmata qitalihim, ya. Akad perjanjian zimmah dengan orang kafir itu mengharuskan hurmata qitalihim, haramnya memerangi mereka. Ya. Kalau sudah ada akad zimmah dengan orang kafir, maka konsekuensinya yang pertama haram memerangi mereka. Wal hifadz ala amwalihim. Kemudian di antara konsekuensinya juga terjaganya harta mereka. Ya. Itu harta orang-orang kafir yang melakukan akad perjanjian zimmah, ya, dengan penguasa kaum muslimin. Wasiyanata a'radihim, di antara konsekuensinya juga adalah siyanah, terjaganya kehormatan mereka, ya. Wa kafalata hurriyatihim, juga diantara konsekuensinya adalah menjamin hurriyahnya mereka, menjamin kebebasan mereka. Wa adama idzaihim, yang selanjutnya diantara konsekuensinya adalah tidak boleh mengganggu atau menyakiti mereka. Wa mu'aqabata man qasadahum bil adza, juga diantara konsekuensinya adalah dihukumnya orang yang ingin atau bermaksud mengganggu atau menyakiti mereka. Ya. Jadi seorang muslim yang dia mengganggu atau menyakiti seorang kafir yang ada perjanjian dzimmah dengan kaum muslimin, ya, maka muslim tersebut diberi hukuman. Ya. Sehingga seorang kafir dzimmi dia aman, ya, di tengah-tengah kaum muslimin karena ada perjanjian, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Apa dalil-dalil? Apa dalil tentang hal-hal di atas, ya, yang disebutkan tadi? Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza laqita aduwaka min al-musyrikin fad'uhum ila thalath khisal aw khilal. Apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan orang-orang musyrikin, ya, orang-orang kafir, maka ajaklah mereka pada tiga perkara. Tawarkan kepada mereka tiga perkara. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuff anhum. Ya. Perkara manapun yang mereka penuhi, ya, yang mereka ambil, ya, darimu, maka faqbal minhum, terimalah perkara tersebut dari mereka. Wa kuff anhum, dan tahanlah dirimu dari menyakiti mereka. Ini beberapa konsekuensi akad perjanjian zimmah, ya, dengan orang kafir, ya. Jika sudah ada perjanjian zimmah, ya, dan orang kafir tersebut menjadi kafir zimmi yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya, dengan membayar jizyah kepada pemerintah kaum muslimin, ya, maka haram membunuh mereka, ya. Juga wajib menjaga harta mereka, wajib menjaga kehormatan mereka, wajib menjamin kebebasan mereka, dan haram menyakiti mereka, ya, atau mengganggu mereka. Bahkan orang yang mengganggu atau menyakiti mereka diberi hukuman. Nah, selesai dari al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, aqduz zimmah wa daf'ul jizyah. Kita masuk pada masalah yang terakhir, al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, aqdul aman. Akad perjanjian al-aman, ya. Jaminan keamanan. Pada masalah yang ketiga ini ada empat pembahasan juga. Pembahasan pertama, ta'rifuhu, definisinya. Definisi aqdul aman. Al-aman lughatan diddul khauf. Al-aman secara bahasa artinya diddul khauf, lawan dari khauf, lawan dari takut. Ya, takut lawannya aman. Ya. Ini secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah yang dimaksud dengan al-aman di dalam pembahasan ini, ya, adalah huwa ibaratun an ta'minil kafir ala malihi wa damihi muddatan mahdudatan. Ya. Al-aman yang dimaksud di sini adalah sikap memberi jaminan keamanan kepada orang kafir, ya, terhadap hartanya, darahnya, muddatan mahdudatan, ya, selama jangka waktu tertentu. Nah, sehingga ada perbedaan, ya, antara hudnah kemudian zimmah, ya, kemudian al-aman. Nah, kalau hudnah apa kemarin? Seorang imam, pemimpin kaum muslimin atau wakilnya, ya, melakukan perjanjian dengan orang kafir harbi, ya, untuk tidak berperang sementara waktu, ya. Nah, atau ringkasnya mungkin perjanjian gencatan senjata, ya. Nah, ini Aqdul Hudnah. Sedangkan zimmah apa? Aqdul zimmah. Aqdul zimmah. Nah. Nah. Menyetujui, ya, orang kafir untuk tetap berada di atas kekufurannya, ya, dan hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya, artinya mereka dibiarkan di atas kekufuran dan hidup di tengah kaum muslimin dengan syarat bayar upeti, bayar jizyah, ya. Nah, dan dengan syarat mereka harus berpegang dengan hukum-hukum agama Islam. Ya. Kemudian adapun akad al-aman, ya, itu adalah memberikan jaminan keamanan kepada seorang kafir, ya, satu orang atau dua orang, ya, atau bahkan banyak orang dari orang-orang kafir. Ya. Yaitu memberikan jaminan keamanan pada hartanya dan darahnya selama jangka waktu tertentu, misal sebulan, dua bulan, dan seterusnya. Nah, sehingga beda ya antara akad hudnah, akad dhimmah, dan akad al-aman, ya, harus dibedakan ketiga ini. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua dari masalah yang ketiga ini, masyru'iyyatuhu wa adillatu dzalik. Disyariatkannya akad al-aman, ya, memberi jaminan keamanan kepada seorang kafir, dan dalil-dalil disyariatkannya hal tersebut. Al-aslu fi masyru'iyyati aqdil aman qauluhu ta'ala. Dasar hukum, dasar hukum tentang disyariatkannya memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'mana. Apabila salah seorang dari kalangan kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, fa ajirhu, maka lindungilah dia. Hatta yasma'a.